Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas sedikit tentang bagaimana supaya kita menjadi hamba-hamba yang bahagia di atas keimanan dan ketakwaan, di atas keistiqomahan yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fala yuhyana hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dia dalam keadaan mukmin. Laki-laki, perempuan tidak dibedakan. Dia dalam keadaan mukmin. Maka Allah akan menurunkan kepadanya kehidupan yang baik. Dijelaskan di ayat berikutnya, kehidupan yang baik ini mencakup kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan ini yang dicari oleh semua orang. Sampai seseorang ini mandi keringat, sampai seseorang yang membanting tulang, ini untuk mendapatkan yang namanya as-sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Bahkan ada orang-orang yang dia tidak tahu aturan mencuri, melakukan penipuan-penipuan, kemaksiatan, semuanya untuk mencari kebahagiaan. Akan tetapi banyak dari mereka tidak mengetahui bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan yang benar. Dan disebutkan bahwasanya ketika seorang ingin bahagia benar, hendaklah dia mengamalkan amalan yang soleh. Kemudian dalam keadaan beriman. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah ketika seorang beriman dan beramal soleh.